Dikala malam hatiku menangis, dikala cinta yang telah lalu tentangmu. Kan ku nyanyikan lagu yang terindah untukmu sayang, selalu ku dendangkan jika malam hatiku terdiam.